Genesis, dan dua kisah lainnya. Genesis. Ribuan tahun yang lalu, tidak ada tanah, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, dan dunia hanyalah bola air raksasa yang di atasnya terbentang langit. Air adalah kerajaan Dewa Maguayan, dan langit dikuasai Dewa Captan. Maguayan mempunyai seorang putri bernama Lidagat, Sang Laut. Dan Dewa Captan mempunyai seorang putra bernama Lihangin, Sang Angin. Kedua dewa besar ini setuju untuk menikahkan kedua anaknya. Jadi, Sang Laut menjadi mempelai si Angin. Tiga orang putra dan satu orang putri lahir dari pernikahan mereka. Tiga anak ini bernama Lica Libutan, Liadlo, dan Libulan, sedangkan sang putri bernama Lisuga. Lica Libutan mempunyai tubuh yang keras seperti batu, dan ia juga kuat serta pemberani. Liadlo terlihat seperti emas dan selalu bahagia. Libulan terlihat seperti perunggu, dan ia juga lemah. Dan si cantik Lisuga mempunyai tubuh yang terlihat seperti perak murni. Dan ia juga manis dan lembut. Kedua orang tua mereka sangat menyayangi mereka, dan tidak ada yang dapat merusak kebahagiaan mereka. Akhirnya, waktu cepat berlalu. Lihangin meninggal dan menyerahkan kemampuan mengatur angin kepada anak tertuanya, Lica Libutan. Dan tak lama kemudian, istri Lihangin, Lidagat, menyusul suaminya. Dan keempat anak ini tumbuh tanpa orang tua dan diasuh oleh kedua kakek mereka, Captan dan Maguayan, untuk menjauhkan mereka dari kejahatan. Lica Libutan kini memiliki kekuatan mengatur angin. Ia memikirkan bagaimana caranya agar menjadi lebih kuat dan mengajak saudara-saudara yang lainnya untuk menyerang Dewa Captan di langit. Pertamanya mereka menolak ajakan Lica Libutan, tapi ketika Lica Libutan menjadi marah, si ceria Liadlo tidak ingin bertengkar dengan saudaranya dan setuju untuk membantunya. Lalu, bersama-sama mereka membujuk si lemah Libulan untuk ikut membantu kedua saudaranya ini. Ketika semua persiapan telah matang, ketiga cucu dewa terhebat Captan memulai aksinya. Tapi, mereka tidak dapat merubuhkan gerbang baja yang menjaga pintu masuk. Lalu Lica Libutan menggunakan kekuatan anginnya yang kuat dan akhirnya gerbang tersebut berterbangan tak tentu arah. Ketiga bersaudara ini telah berhasil memasuki langit. Tapi mereka menemui Captan yang tampak marah besar. Dengan sangat ketakutan, ketiga bersaudara ini mencoba untuk berlari. Namun, Dewa Captan menghukum mereka dengan satu petir besar. Petir pertama mengenai Libulan si perunggu, dan ia meleleh seketika menjadi sebuah bola. Petir kedua mengenai Liadlo si emas, dan ia juga meleleh. Petir terakhir mengenai Lica Libutan, dan tubuh batunya hancur berkeping-keping dan jatuh ke laut. Begitu besar potongan-potongan Lica Libutan, sehingga menjadi yang kita kenal sekarang sebagai pulau. Di waktu yang sama, Lisuga merindukan ketiga saudaranya dan mulai mencari mereka. Dia pergi ke langit. Tetapi saat dia muncul di pintu gerbang yang sudah hancur, Captan buta oleh kemarahannya. Dia juga menyerang Lisuga yang baru datang dengan petir. dan tubuhnya hancur menjadi jutaan potongan. Captain turun dari langit, menuju lautan di mana Magwayan tinggal dan memanggilnya, serta menuduh Magwayanlah yang telah memerintahkan penyerangan ketiga cucu mereka. Lalu, muncullah Magwayan. Ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengaku bahwa selama penyerangan ia tidur di lautan, di kerajaannya. Setelah beberapa lama, akhirnya kemarahan Captain reda. Bersama-sama mereka menangisi kehilangan seluruh cucu mereka, terutama si cantik Lisuga. Tapi, apa daya, kekuatan mereka tidak akan mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Bagaimanapun juga, yang dapat mereka lakukan kepada setiap tubuh cucunya adalah memberikan sebuah cahaya indah yang akan bersinar untuk selamanya. Liadlo akhirnya menjadi matahari. Libulan menjadi bulan. Lisuga menjadi jutaan bintang. Namun Lica Libutan tidak diberikan cahaya oleh para dewa. Tapi para dewa merencanakan agar tubuh Lica Libutan menjadi tempat tinggal ras baru di dunia. Lalu Captain memberikan Magwayan benih, dan ia langsung menanamnya di tubuh Lica Libutan. Tidak lama kemudian, tumbuhlah pohon-pohon bambu. Dan dari lubang yang ada di batangnya, muncullah sepasang manusia keluar. Si laki-laki bernama si Calak, dan si perempuan bernama si Cabai. Mereka adalah manusia pertama di dunia. Putra dan sekaligus anak pertama mereka bernama Libo. Dan setelahnya, lahirlah seorang putri bernama Saman. Dan yang terakhir bernama Pandaguan. Ia juga telah mempunyai anak bernama Arion. Pandaguan adalah yang terpintar dan yang membuat alat penangkap ikan. Yang pertama ia tangkap adalah hiu besar. Dan saat dia membawanya ke daratan, hiu itu di mata manusia adalah makhluk yang keren dan galak. Hingga akhirnya dia berpikir bahwa hiu ini adalah dewa. Dan ia pun menyuruh seluruh penduduk untuk memujanya sebagai dewa. Tapi tidak lama kemudian pintu langit dan laut terbuka. Dan para dewa keluar untuk memerintahkan Pandaguan untuk mengembalikan hiu itu ke laut. Semuanya ketakutan kecuali Pandaguan. Dia tumbuh menjadi orang yang beringas dan menjawab bahwa hiu ini sama besarnya dengan para dewa. Dan sejak ia bisa menaklukkan hiu, ia pasti bisa menaklukkan para dewa. Captain yang mendengar ini memberikan pelajaran kecil kepada Pandaguan. Ia lalu mengirim satu petir kecil kepadanya hanya untuk memberinya pelajaran. Lalu Captain dan Magwayan memutuskan hukuman yang pantas untuk manusia ini. Pandaguan tidak mati. Setelah tertidur di tanah selama 30 hari, ia pulih dan mendapat kekuatannya kembali. Tapi tubuhnya hitam karena petir di 30 hari sebelumnya. Anak Pandaguan, Arion, mengambil utara. Karena Arion lahir sebelum kejadian Pandaguan kena petir, warna kulitnya tetap asli. Jadilah di utara berkulit putih. Libo dan Saman mengambil arah selatan, di mana matahari yang panas memanggang tubuh mereka dan membuat kulit mereka berwarna coklat. Anak dari Saman, si putri si Kalak, mengambil arah timur yang di mana tanahnya penuh akan makanan, sehingga mereka berkulit kuning. Dan begitulah terjadi dunia. Matahari dan bulan bersinar di angkasa, dan bintang bercahaya di waktu malam hari. Di seluruh daratan adalah tubuh dari Lica Libutan. Anak-anak si Kalak dan si Cabai tumbuh dalam jumlah yang banyak. Dan semoga mereka hidup dalam damai dan cinta selamanya.